Mitra Bisnis Surat Pembaca Kompas menulis, pengalaman buruk seseorang sewaktu mengantar ibunya yang berusia 80 tahun membuat paspor. Semua syarat telah disiapkan, tetapi tetap saja prosesnya rumit. Mereka dipingpong dan harus pulang pergi beberapa kali karena petugas imigrasi meminta dokumen ini dan itu. Petugas mengatakan prosesnya bisa dipersingkat apabila mau membayar lebih. Di sisi lain, pemerintah sudah sering kali menegaskan adanya reformasi birokrasi. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan pengusaha sepatu Yongki Komaladi. Pak Yongki, apa komentar Anda? Kalau menurut aku mengenai paspor yang sekarang katanya udah mudah, semuanya serba mudah, itu kan secara aturannya begitu maunya. Tapi waktu di lapangan, di prakteknya memang nggak segampang itu. Jadi ini kembali lagi kalau dibilang, kok jadi begitu kan zaman udah berubah. Zamannya berubah, tapi manusianya masih belum bisa karena udah mendarah daging. Istilahnya sudah menjadi satu hal budaya gitu loh. Jadi ada ya pasti ada uang pelicin. Ada. Kalau dibilang enggak, mungkin sebenarnya memang enggak. Tapi oknum-oknum ini kan di mana-mana ada. Ya itu kalau enggak itu ya bukan di kita, bukan di negara sini gitu. Jadi memang ini kembali lagi kepada penghargaan yang akan diberikan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang memang di bidangnya kepemerintahan, bagaimana bisa dihargai kalau ada oknum-oknum ini. Apa dampaknya terhadap lembaga terkait? Oknum-oknum ini yang menjadi yang mengganggu dan itu harus segera dibereskan. Karena takutnya nanti image-nya tidak satu orang atau dua orang, tapi jadi satu lembaga yang menjadi coretan merah atau coretan hitam di salah satu bidang. Buat saya ini penting sekali bahwa kalau mau dibersihkan, orang-orang ini bagaimana? Nah, itu harus ditanggung jawab. Jadi jangan takut-takut, daripada 10-1 yang begini, akhirnya semuanya kena gitu loh. Jadi istilahnya budayanya jadi jelek gitu loh. Jadi ya masyarakat kan selalu nilai, dan itu memang terjadi nggak siapa aja, semua pernah ngalamin. Ngurus KTP lah, apa. Jadi ini memang sudah satu hal yang udah capek gitu, capek tapi tetap jalan. Jadi akhirnya ya jadi budaya gitu loh. Mungkin tidak hal ini terjadi karena masih adanya orang-orang lama. Bukan orang-orang yang zaman order lama atau order baru atau orang yang akan sekarang tidak akan. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Jadi saya harapkan ini bukan karena orang lama, orang baru. Kalian kalau diwajibkan sebagai orang dari kepemerintahan, ini kan amal ibadahnya kemana gitu loh. Terus lalu apa sih tanggung jawabnya kalian sudah dipilih oleh bangsa ini sebagai panutan dan sebagai orang yang bisa bertanggung jawab. Ya, kita melakukan dengan tugas benar, bikin benar, apakah orang ini KTP-nya benar, surat akhirnya benar, arah tujuan. Nah, itu harus ikut aturan yang jelas dan tepat. Tapi, mempunyai tanggung jawab, bukan tanggung jawabnya ada ini jadi lolos gitu. Jadi, ini dalam arti karena anak kutip tahulah ya. Nah, maksud saya sebenarnya itu bukan order lama, order baru, atau orang yang sebaru. Cuma sistemnya bagaimana mengawasi dalam dan luar. Kalau orang luar diawasi, orang dalamnya bagaimana supaya mengetahui ini. Demikian Yongki Komaladi, saya Dinda Natasha.